Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubashir insyaallah minal aminin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Man Lahu Al-Jau Inna Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Man Lahu Al-Jau Inna Allah, Inna Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Man Lahu Al-Jau Inda Allah, Innal Musi'ina Qad Ja'u لِذَنبِهِ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ.